aku iri padamu. Padamu kawan, kau adalah impinya. Semua dalam luka merindukannya. Lepas setiap saat engkau bahagia selalu. Semua berpesta. Takkan mungkin.